السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang saya muliakan, mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insyaAllah ta'ala dalam membahas aqidatul salaf, keyakinan kaum salaf. Yang berjalan di atas manhajul rasul. Mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dengan kebenaran sepanjang zaman di timur dan di barat bumi. Kiranya Allah meridai dan merahmati mereka. Kita memasuki bab yang keempat dari kitab yang saya tulis dengan judul Syarah, yakni penjelasan mengenai akidah kaum salaf. Bab yang keempat adalah keimanan kepada para rasul. Para utusan Allah jalla dzikruhu dan manusia sangat berhajat, berkepentingan, bahkan hajat yang sangat besar, lebih dari sekedar makan dan minum, tapi hajat sebanyak bilangan nafas. Manusia sangat berhajat kepada para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam sepanjang hayat mereka, sebanyak nafas mereka. Karena para nabi dan rasul membawa ilmu dari Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Di antara hajat manusia adalah pertama, untuk menegakkan hujjah Allah agar manusia mengetahui hujjah Allah. Diutusnya para nabi dan rasul adalah untuk menegakkan hujjah Allah, sehingga tidak ada alasan bagi manusia nanti untuk membantah Allah sesudah Allah mengutus para nabi dan rasul itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 166, rusulan mubashirina wa mundirina لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Para rasul itu kami utus untuk atau sebagai mubashir, pemberi kabar gembira, dan wa mundhirin, mubashirin wa mundhirin, untuk memberi kabar gembira dan memperingati. Mereka para nabi dan rasul datang mubashirin wa mundhirin sebagai pemberi kabar gembira kepada mereka yang beriman dan mentaati Allah dan Rasulnya, dan untuk mengancam, memberi peringatan akan azab Allah yang sangat keras kepada mereka yang ingkar, yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Kami utus para nabi dan rasul itu li'alla yakuna linnas, agar tidak ada alasan lagi bagi manusia, alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah, untuk menggugat Allah sesudah kedatangan, sesudah Allah mengutus para rasul itu. Dan Allah Maha perkasa lagi bijaksana hukumnya. Ini hajat yang besar, agar tegaklah hujjah kepada manusia, hujjah Allah. Oleh karena itu di ayat yang lain, di awal-awal surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, dan kami tidak akan mengazab satu kaum, seseorang, sampai kami mengutus seorang rasul. Agar jelas bagi manusia. Oleh karena itu, setiap rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala dia menyampaikan hujjah Allah. Dan dengan bahasa dari kaumnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 4, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُدِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَحْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Dan kami tidak mengutus seorang pun Rasul melainkan dengan lisan, dengan bahasa kaumnya. Agar apa? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, agar Rasul itu dapat menjelaskan hujjah Allah kepada mereka. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya. Akan habis waktu kita kalau saya bacakan satu persatu. Puluhan, ratusan ayat di dalam Al-Quran Al-Karim tentang dakwah para Rasul. Di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat 71. Yang menunjukkan bahwa para nabi dan rasul telah menegakkan hujjah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا, dan dibawa orang-orang yang kafir itu kepada jahannam, yakni dimasukkan ke dalam neraka jahannam berrombong-rombongan, berkelompok-kelompok, serombongan demi serombongan dimasukkan ke dalam jahannam. Yakni mereka dibawa dari padang mahsyar ke muka jahannam, ke pintu-pintu jahannam. Hatta idza ja'uha, sehingga kita ketika mereka sampai datang ke pintu-pintu jahannam, di hadapan pintu-pintu jahannam, futihat abwabuha, maka dibukalah pintu-pintu jahannam itu. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu yang akan dilemparkan ke dalam api neraka jahannam, alam ya'tikum rusulun minkum yatsuluna 'alaikum ayati rabbikum. Perhatikan ikhwan, ayat yang sangat besar ini yang menunjukkan para rasul telah menegakkan hujjah Allah, telah membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia. Para penjaga neraka itu berkata kepada orang-orang kafir itu, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kamu para rasul dengan bentuk jamak, para rasul dari kamu, dari jenis kamu manusia, yatsuluna 'alaikum, yang membacakan kepada kamu ayati rabbikum, ayat-ayat Rabb kamu, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha, dan bukankah mereka para rasul itu telah memperingati kamu akan pertemuan pada hari kamu ini. Qalu, mereka semuanya orang-orang kafir yang akan dilemparkan ke dalam neraka itu menjawab, bala, benar. Mereka mengakui Tegaklah hujjah Allah. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Akan tetapi telah tetaplah, telah pasti menjadi satu kepastian siksa itu bagi orang-orang kafir. Ayat yang mulia ini, yang merupakan salah satu dari sekian banyak ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa para rasul telah menegakkan hujjah Allah di permukaan bumi, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah. Karena itu mereka semuanya mengatakan, bala, benar. Dalam ayat yang lain, yang sering kita membacanya, dalam surat Al-Mulk, surat Tabarak, Tabarak alladhi biyadihil mulk, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ. Dan untuk atau bagi orang-orang kafir, orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka, akan memperoleh siksa neraka Jahannam. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha, apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka itu, sami'u laha shahiqan, mereka mendengar suara neraka yang sangat mengerikan. Wa hiya tafur, dan neraka itu menggelegak, mendidih. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir saja neraka itu pecah karena sangat marahnya kepada kekufuran dan orang-orang kafir ini. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dilemparkan ke dalam neraka serombongan manusia. Dalam surat Az-Zumar tadi, Zumar, rombongan demi rombongan, serombongan-serombongan dilemparkan ke dalam neraka. Sa'alahum khazanatuha, bertanya kepada mereka penjaga-penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, belumkah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Qalu, mereka menjawab, bala, qad ja'ana nadhirun fakadzabna, benar, telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, yaitu Rasul, yang memperingati kami, tetapi kami mendustakan mereka. Wa qulna, dan kami katakan, ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Allah tidak menurunkan sesuatu, dan kamu ini, para Rasul, tidak lain melainkan berada dalam kesesatan yang besar. Mereka menyesal. Andai di dunia ini mereka, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau sekiranya kami mendengar dan kami berpikir, berakal, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni api yang menyala-nyala ini. Fa'tarafu bizambihim, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, celakalah bagi penghuni api yang menyala-nyala. bersama ayat-ayat yang banyak sekali bahwa al-anbiya wal mursalin telah menegakkan hujjah Allah dan manusia sangat berhajat kepada hujjah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia sangat berhajat kepada al-anbiya wal mursalin, tidak dapat tidak. Manusia dan jin dan seluruh makhluk tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Khususnya yang berkaitan setelah mereka mati. Ada apa setelah kematian? Dan seterusnya. Manusia sangat berhajat untuk mengetahuinya. Adakah kehidupan setelah mati ini? Apakah kehidupan setelah mati itu berlangsung terus? Adakah hari kebangkitan itu dan seterusnya yang berkaitan dengannya? Manusia tidak tahu kecuali diberitahukan oleh para nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada para nabi dan rasul agar memperingati manusia akan hari yang besar itu, hari kiamat. Dan ayatnya tadi telah kita baca dalam surat Az-Zumar. Para penjaga neraka itu berkata kepada orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadha. Asyahid firman Allah, wa yundhirunakum dan mereka, dan bukankah mereka para rasul itu telah memperingati kamu, liqa'a yaumikum hadha, pertemuan, perjumpaan kamu pada hari kamu ini. Berarti seluruh para nabi dan rasul telah memperingati manusia akan kedatangan hari kiamat, bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lain. Dan itu manusia sangat berhajat kepada untuk mengetahuinya. Ada apa setelah kehidupan dunia ini? Manusia tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka para nabi dan rasul memberitahukan hal-hal perkara-perkara yang gaib secara terperinci dan perkara-perkara yang besar yang mereka dapat, yang mereka mendapat wahyu dari Allah. Allah mewahyukan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka agar mereka menyampaikan perkara-perkara yang gaib kepada manusia. Dan manusia tidak mengetahui satupun perkara yang gaib. Dan manusia berhajat kepada perkara-perkara yang gaib itu agar mereka mengimaninya. Para nabi dan rasul, khususnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam, telah memberitahukan perkara-perkara yang gaib itu. Karena beliau, kepada beliau diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran menceritakan tentang perkara-perkara yang gaib. Di antaranya adalah hari yang sangat besar. Yang merupakan kehidupan yang hakiki. Yaumul akhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى. Itu hajat manusia yang kedua. Yang ketiga, hajat manusia, manusia tidak mengetahui apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang, dan bagaimana cara beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia berdasarkan fitrah yang Allah telah memfitrahkannya, dan agar fitrah itu tetap pada asalnya, dan manusia agar manusia tetap berada di atas fitrahnya, maka manusia diarahkan, didakwahkan, diajak beribadah kepada Rabbnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Hadapkanlah wajahmu, dirimu kepada agama yang hanif, agama tauhid. Fitrah di sini adalah Islam yang Allah telah fitrahkan setiap manusia, yakni setiap manusia lahir ke dunia membawa dinul Islam. Maka manusia sangat berhajat agar tetap berada di atas fitrahnya itu. Kalau tidak, maka terjadi kerusakan di dalam fitrahnya itu. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul yang menjelaskan apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang, bagaimana mereka beribadah kepada Allah, dan hanya kepada Allah mereka beribadah, dan seterusnya. Manusia sangat-sangat berhajat ini. Kalau tidak, maka tidak ada perbedaan mereka dengan hewan. Karena itu, orang-orang yang menolak, membantah, menurakai para nabi dan rasul, mereka Allah katakan, ulaika kal'an'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi perjalanannya dari binatang ternak itu. Nah, itulah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hajat-hajat manusia kepada al-anbiya wal-mursalin. Dan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul, sampai Allah menutupnya dan mengakhirinya dengan kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia Muhammad alaihimus salatu wassalam, yang Allah utus untuk seluruh umat manusia dan jin dengan membawa syariat yang lengkap dan sempurna. Nah, mari kita membaca beberapa poin akidah dalam bab keempat ini. Akidah yang ke-65. Kita beriman dengan kebenaran risalah mereka dari Allah, yakni seluruh para nabi dan rasul itu benar adanya, dan kebenaran mereka terbukti, teruji, dan dapat disaksikan dan dirasakan oleh manusia. Sampai orang yang paling durhaka di dunia ini, Fir'aun, pun mengakui kebenaran Musa. Tapi dia terlalu sombong untuk mengakui dengan lisan dan perbuatannya. Hatinya tahu bahwa Musa itu benar, yang menunjukkan bahwa kebenaran para nabi dan rasul tidak terbantahkan, dan ia terlihat tampak jelas, nyata dan terang, bukan hanya sekedar mukjizat yang Allah berikan kepada mereka, tapi yang lebih daripada itu, yaitu kebenaran. Bahwa apa yang mereka sampaikan itu benar adanya. Dan mereka adalah orang yang benar. Karena itu para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, apa? As-sadiqul masduq. Orang yang benar dan senantiasa dibenarkan. Ini yang lebih dari seluruh mukjizat yang ada. Kebenaran risalah para nabi dan rasul itu tidak terbantahkan. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala berikan bukti yang lain, ayat yang kita kenal dengan nama mukjizat. Fir'aun tidak sanggup menolak kebenaran Musa di hatinya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 14 dan telah kita bahas di halaman 229 di kitab ini. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Mereka mengingkarinya. Wajahadu biha atas dasar zulman wa uluwan. Karena kezaliman dan kesombongan mereka. Wastaiqanatha anfusuhum. Padahal hati-hati mereka meyakini. Padahal hati-hati mereka meyakini kebenaran Musa. Karena itu risalah. Kebenaran risalah para nabi dan rasul hanya ditolak oleh orang-orang yang sombong. Dan manusia tidak sanggup membantahnya. Berarti yang tadi saya bicarakan di akidah ke-65 ini, di awal bagian, kita beriman dengan kebenaran risalah mereka dari Allah yang menunjukkan kebenaran risalah mereka dari Allah adalah pertama benarnya risalah itu. Dan manusia tidak sanggup membantah kecuali dengan kezaliman dan kesombongan. Kalau mau jujur pasti mereka mengakui akan kebenaran risalah itu. Tidak terbantahkan. Karena ia adalah datang dari Allah. Risalah itu dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Lihat, perhatikan alangkah besarnya risalah yang dibawa oleh al-anbiya wal-mursalin. Khususnya yang dibawa oleh sayyidul anbiya wal-mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, benarnya para nabi dan rasul itu. Dan mereka terkenal di kaum mereka, orang yang as-sidqu, yang benar. Tidak ada seorang pun Quraisy yang membantah Rasulullah SAW bahwa beliau pernah berbohong. Tidak. Beliau orang yang shadiq, benar. Ini besar sekali. Di luar dari mukjizat yang Allah berikan kepada mereka. Dua hal ini sangat besar sekali. Pembuktian ilmiah akan kebenaran risalah para nabi dan rasul itu. Kenabian dan kerasulan mereka. Karena ia datang dari Allah. Dan risalah itu risalah Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan ia tidak terbantahkan. ayat dalam surat An-Naml itu cukup jelas mewakili seluruh orang-orang kufar karena Fir'aun memiliki kekufuran tingkat tinggi. Orang yang paling kufur di permukaan bumi. Tapi tidak sanggup membantah hatinya. Bahwa apa yang dikatakan Musa, apa yang dibawa oleh Musa dan Harun alaihimassalatu wassalam adalah haqqun. Tapi Fir'aun bersama para pejabatnya, menterinya terlalu sombong untuk mengakui kebenaran Musa dengan lisannya dan perbuatannya. Hatinya Allah yang tahu. Dan Allah katakan, wastaiqanatha anfusuhum. Tapi wajahadu biha, mereka mengingkarinya. Hanya karena zulman wa uluan. Ini membuktikan bahwa risalah yang dibawa oleh Musa adalah kebenaran. Tidak terbantahkan. Apalagi risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk seluruh umat manusia. Tentu lebih besar lagi. Yang kedua adalah para nabi dan rasul itu orang yang benar. Dan itu tampak nyata, terang di hadapan kaum mereka. Bahwa mereka orang yang benar, mereka orang yang jujur, mereka orang yang amanah. Ini di luar dari mu'jizat al-anbiya wal-mursalin. Ditambah lagi dengan mukjizat-mukjizat besar yang Allah berikan kepada mereka, kepada setiap para nabi dan rasul, yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para penyihir. Dan kita pernah membahasnya di majelis ini, di masjid ini, di pengajian ini, di ta'lim ini. Pertandingan besar antara wahyu dengan sihir, antara nabi dengan penyihir, antara Musa alaihissalatu wassalam dengan para penyihir Fir'aun, dan terbukti kebenarannya dan mereka mengakuinya, bahwa apa yang dibawa oleh Musa dan Harun adalah hak dan ini bukan sihir. Karena nyata yang dilempar oleh Musa itu tongkat berubah menjadi ular, dan tidak ada seorang pun sanggup merubah tongkat menjadi ular kecuali mereka menyulap mata-mata manusia. Tapi Musa sanggup. Allah yang mewahyukan kepada Musa, lempar tongkat itu yang berubah jadi ular secara hakiki, bukan ular-ularan. Hakiki ular berubah tongkat itu. Dan ini tidak ada satupun makhluk yang sanggup melakukannya kecuali Rabbul Alamin yang maha pencipta, yang sanggup berubah kayu menjadi ular, makhluk yang hidup. Hanya Allah. Alangkah besar dari risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu. Khususnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Andai kita mengetahui, andai kita kaum muslimin mempelajarinya dengan benar, bahwa kita berani dalam agama yang besar, agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul, yang tidak terbantahkan. Karena itu, terus, maka barang siapa yang kafir kepada salah seorang dari mereka, barang siapa yang kafir yang menolak membantah salah seorang dari mereka, para nabi dan rasul, sesungguhnya dia telah kafir kepada seluruh nabi dan rasul Allah. Kafir kepada salah seorang nabi berarti kafir kepada seluruh para nabi dan rasul. Perhatikan ayat-ayat Al-Quran ada 5 buah ayat saya bawakan di sini. Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Allah Subhanahu wa taala katakan al-mursalin. Padahal yang diutus kepada kaum Nuh hanya satu orang. Itu Nabi yang mulia, Nuh alaihi salatu wassalam. Tetapi mengapa Allah katakan al-mursalin? Yang menunjukkan mendustakan Nuh berarti mendustakan seluruh rasul yang Allah utus sebelum atau sesudah Nuh. Ayat yang kedua, kadzabat 'adunil mursalin. Kaum 'ad telah mendustakan para rasul. Padahal yang diutus kepada kaum 'ad hanya seorang rasul. Itu Nabi yang mulia Hud alaihi salatu wassalam yang berdakwah di padang Ahqab terhadap kaum yang sangat durhaka ini, yang memiliki kesombongan yang sangat besar, dan mereka tertipu dengan dunia, bermegah dengan dunia, sehingga mereka memiliki istana Iram, Iramadatil Imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah dibuat di negeri-negeri istana yang megah seperti Iram itu. Dan mereka memiliki jisim, badan yang besar sekali, Allah lebihkan jisimnya. Tapi mereka adalah kaum yang sangat durhaka sekali. Dan mereka mendustakan Hud alaihi salatu wassalam. Allah katakan, kadzabat 'adun al-mursalin. Kaum 'ad telah mendustakan para rasul. Ketika mereka mendustakan Hud alaihi salam, berarti mereka telah mendustakan seluruh para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah berfirman, kadzabat Thamud al-mursalin. كذب الثمود المرسلين. قوم ثمود أصحاب الهجر juga terjerembab dalam kehidupan duniawiya, bermegah. Mereka membangun istana, bahkan mereka membangun rumah-rumah, memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah. Mereka sangat durhaka dan menyembelih, membunuh unta yang Allah Subhanahu wa taala larang. Yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum Tsamud adalah seorang nabi saja, Salih alaihi salatu wassalam. Tapi Allah katakan kaum Tsamud telah mendustakan para rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat qaumul lutinil mursalin. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Padahal yang diutus kepada mereka hanya seorang rasul, yaitu Lut. Tapi mereka mendurhakai Lut dan mengamalkan satu perbuatan yang belum dilakukan oleh manusia di alam semesta, homoseksual. Maka Allah katakan mereka telah mendustakan para rasul. Kemudian ayat yang terakhir yang saya bawakan di sini, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul, padahal rasul yang diutus kepada mereka hanya satu, yaitu Nabi yang mulia Syuaib alaihi salatu wassalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan mereka telah mendustakan para rasul. Mengapa? Ada dua sebab, saya catat di sini pada halaman 391. Sebab yang pertama, bahwa yang mengutus para nabi dan rasul itu adalah Allah. Semua para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah, dan mereka adalah para utusan Allah yang menyampaikan wahyu Allah, yang menyampaikan risalah Allah, yang menegakkan hujjah Allah, yang menerangkan apa perintah dan larangan Allah, yang menjelaskan kepada manusia bagaimana cara beribadah kepada Rabb mereka. Sama semuanya, dan dakwah mereka pun sama. Maka mendustakan salah seorang dari mereka berarti telah mendustakan Allah yang telah mengutus para nabi dan rasul itu. Sebab yang kedua, bahwa dakwah para nabi dan rasul itu adalah sama, tidak ada perbedaan, yaitu mereka mendakwakan tauhidullah, la ilaha illallah. Maka mendustakan salah seorang dari mereka berarti telah mendustakan tauhidullah. Jika telah mendustakan tauhidullah, berarti telah mendustakan Allah dan para utusannya, yaitu para nabi dan rasul. Maka beberapa ayat yang mulia tadi merupakan kaidah yang sangat besar di dalam Islam, bahwa keimanan dan keyakinan yang Allah telah perintahkan wajib diimani dan diyakini semuanya. Tidak boleh sebagiannya diimani dan diyakini, sedangkan sebagian yang lain didustakan, dikufuri dan diingkari. Tidak boleh sebagian nabi diimani, sebagian nabi diingkari, dikufuri, tidak boleh. Dan ini adalah perjalanan Ahlul Kitab, perjalanan orang-orang yang beriman, mengimani, meyakini seluruh risalah dan kenabian-kenabian dan risalah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Ini akidah yang ke-65. Akidah yang ke-66. Kita beriman bahwa para nabi dan rasul itu adalah manusia, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki kekhususan sifat rububiyah dan sifat uluhiyah. Yakni tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki kekhususan sifat-sifat ketuhanan yang menjadi sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi mereka manusia pilihan Allah. Perhatikan, pilihan Allah. Allah yang memilih, Allah yang menghendaki seseorang menjadi nabi dan rasul, yang Allah telah mewahyukan kepada mereka untuk menyampaikan risalahnya. Itu akidah ke-66. Kemudian 67, mereka memiliki kekhususan yang ada pada manusia, seperti makan dan minum, sakit dan lain-lain, kemudian mati. Sama seperti manusia yang lainnya. Yang ke-68, akidah ke-68, mereka disifatkan oleh Allah sebagai hamba. Hamba Allah. Mereka bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, hamba. Dan mereka tidak diibadati. Mereka diimani, mereka diyakini, mereka dimuliakan, mereka diikuti, mereka ditaati. Tapi mereka tidak diibadati. Yang diibadati hanya Allah. Beribadah kepada Allah dengan perantara mereka, yakni mereka yang menyampaikan kepada kita, mereka di sini para nabi dan rasul, bagaimana cara beribadah kepada Allah, apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, dan seterusnya. Perhatikan ayat-ayat yang saya bawakan di akidah ke-66, 67 dan 68. Ayat yang pertama. In kullu man fis samawati wal ardi illa atiyar rahmani 'abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, yakni tidak ada siapapun di langit dan di bumi kecuali akan datang nanti pada hari kiamat kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai hamba. Ini mencakup semuanya. Ayat ini bersifat umum. Tidak seorang pun, tidak siapapun yang di langit dan di bumi nanti akan datang kepada Ar-Rahman, kepada Allah pada hari kiamat, abdan, sebagai hamba. Tidak ada yang sebagai Tuhan, tidak ada yang sebagai anak Tuhan, tapi semuanya adalah abdan, hamba Allah. Ayat yang kedua. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Sesungguhnya telah tetap, yakni telah kami takdirkan, kami tentukan kami telah tetapkan perkataan kami kepada hamba-hamba kami para rasul, li'ibadina al-mursalin. Asyahid dalam ayat yang mulia ini, li'ibadina al-mursalin, para rasul itu adalah hamba-hamba kami. Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka itulah yang pasti akan mendapat pertolongan. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan untuk seluruh para nabi dan rasul bahwa mereka lah orang-orang yang mendapat pertolongan. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kami itu adalah para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dari orang-orang yang beriman. Maka sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti akan menang. Ayat yang lain. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha samii'un basiir. Allah telah memilih dari para malaikat dan dari manusia sebagai utusan-utusannya. Sesungguhnya Allah samii'un basiir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa utusan Allah itu dari malaikat dan dari manusia. Yang Allah utus kepada manusia adalah dari manusia. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dari jenis mereka sendiri, dari manusia. Pertama. Yang kedua, bahwa kenabian itu tidak bisa diusahakan. Tidak bisa diusahakan oleh manusia untuk menjadi nabi. Tidak. Tetapi kenabian itu adalah pilihan Allah. Allah yang memilih. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Allahu yastafi. Allah memilih. Minal malaikati rusulan wa minan nas. Dari para malaikat dan sebagian manusia sebagai utusan Allah. Allah pilih dari para malaikat sebagai utusan yang menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Jibril alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala utus Jibril kepada para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah Allah. Demikian juga dengan malaikat yang lain. Dan Allah utus beberapa orang manusia sebagai rasul. Yang tersebut dalam Al-Quran ada 25. Dan yang tidak tersebut jumlahnya banyak sekali. Menunjukkan bahwa kenabian dan kerasulan adalah pilihan Allah. Tidak bisa diusahakan. Dari sini kita mengetahui alangkah batilnya, alangkah sesat dan kufurnya sebagian ajaran filsafat yang mengatakan bahwa kenabian itu dapat diusahakan. Dapat diusahakan. Sehingga seseorang itu bisa menjadi nabi dengan melakukan cara-cara yang mereka telah tentukan. Oleh karena itu, kenabian menurut mereka tidak berakhir. Akan ada nabi-nabi. Tidak pernah berakhir. Karena kenabian menurut mereka, yakni sebagian dari kaum filsafat, dapat diusahakan oleh seseorang dengan menjalani sebab-sebab. Di antaranya, pertama, memiliki perkiraan yang sangat kuat atau kecerdasan lebih dari yang lain, sehingga dia sanggup menerima ilmu, memperoleh ilmu, dan sangat mudah baginya. Begitulah kurang lebih. Ini usaha yang pertama. Yang kedua, mempunyai kekuatan daya hayal. Yakni dia dapat membayangkan sesuatu sehingga dia dapat melihat nanti cahaya-cahaya. Dan itu dia katakan malaikat. Dan dia dapat mendengar suara-suara. Dan itu dia katakan suara Allah. Padahal itu adalah iblis. Yang dia lihat cahaya itu dari iblis. Dan suara dari iblis. Begitulah iblis dan para syaitan mempermainkan kaum ini. Yang ketiga, mempunyai kekuatan jiwa. Perasaan batin yang tinggi sekali. Ini barangkali semacam penyihir barangkali. Nah, dengan tiga kekuatan ini, kurang lebih ya. Ini ada di bahasa mereka, ini saya terjemahkan secara bahasa kita. Jadi bahasa filsafat di kitab-kitab mereka termaktub. Siapa yang memiliki tiga kekuatan ini, maka dia bisa menjadi nabi. Yang pada hakikatnya mereka membantah ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat yang mulia ini. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minal nas. Innallaha sabi'un basir. Ayat yang lain. Wama mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basharan rasulah. Tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang kepada mereka hidayah. Ini hujjah Allah. Kecuali perkataan mereka, apakah Allah mengutus seorang manusia sebagai rasul? Ini syubhatnya kerancuannya kaum musyrikin. Apakah yang menjadi rasul itu manusia? Tapi hujjah mereka bangkrut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, berfirman, kul, katakan hai Muhammad kepada mereka, lau kana fil ardi malaikatu yamshun, yamshun mutmainina lanazzalna alaihim minas samai malakar rasulah. Katakan hai Muhammad kepada mereka yang mempunyai syubhat, yang mengingkari kenabian dan kerasulan para nabi dan rasul, termasuk engkau, aba'atallahu basharar rasula. Katakan, kalau sekiranya penghuni bumi itu para malaikat yang berjalan dengan tenang dan tentram, pasti kami turunkan kepada mereka dari langit seorang malaikat sebagai rasul. Siapakah yang berjalan di muka bumi dengan tenang dan tentram? Malaikatkah atau manusia? Jawabnya manusia. Maka Allah mengutus seorang rasul pun dari jenis manusia, bukan dari jenis malaikat. Karena tidak sama antara malaikat dengan manusia. Ini tersingkap syubhatnya. Kemudian ayat yang lain, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan, Allah perintahkan sering dalam Al-Qur'an, katakan untuk menjawab tuduhan mereka, syubhat mereka, menyingkap syubhat mereka dan menegakkan hujjah, menegakkan kebenaran, katakan begini, katakan begitu, katakan begini. Katakan kepada mereka, innama ana basyarum mislukum. Saya ini tidak lain melainkan manusia seperti kamu, sama. Tetapi yuha ilayya. Aku mendapat wahyu dan telah diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Ilah kamu, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, yang berhak diibadati dengan benar adalah satu, Allah. Faman kana yarju liqa'a liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan. Maka barang siapa yang berharap kebaikan akan pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia syirikkan dalam beribadah kepada Rabbnya sesuatu pun juga, seseorang pun juga. Amal itu, kata Allah, Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, saya ini manusia, tetapi saya manusia yang diberi wahyu dan diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Dan diantara yang diwahyukan kepadaku, sebagaimana telah diwahyukan kepada para Nabi dan Rasul, adalah ilahukum ilahu wahid. Kemudian, ada hari di depan kamu, sesudah kehidupan dunia ini. Maka barang siapa yang berharap kebaikan nanti, dalam kehidupan yang lain, dalam kehidupan akhirat, kehidupan sesudah kehidupan dunia ini, maka hendaklah dia beramal taat kepada Allah. Syarat diterimanya amal pertama adalah tidak menyekutukan Allah di dalam beramal itu. Yang kedua, mutaba'atul rasul. Hendaklah kamu beriman kepadaku dan mengikuti aku, mentaati aku, dan seterusnya. Ayat yang lain, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَتَعْلَمُونَ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu, yakni sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Berarti seluruh para nabi dan rasul adalah laki-laki, tidak ada perempuan. Tanya kepada ahlul kitab. Tapi ayat ini bersifat umum. Ada bersifat khusus. Dia ahlul kitab. Tanyakan kepada ahlul kitab. Ahlul kitab tahu. Bahwa yang diutus kepada mereka para nabi dan rasul. Dan kami wahyukan kepada mereka adalah laki-laki. Kami tidak mengutus seorang pun rasul melainkan laki-laki. Dan kami wahyukan kepada mereka. Ahlul kitab tahu. Karena kepada mereka diutus para nabi dan rasul. Kepada mereka diberikan kitab Taurat dan Injil. Kemudian ayat ini bersifat umum menjadi ahli ilmu. Tanyalah kepada ahli ilmu in kuntum la ta'lamun. Dalam ayat yang lain lagi, "Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin." Dan kami tidak menjadikan mereka para rasul sebagai jasad yang tidak memakan makanan. Tidak, mereka memakan makanan. Karena mereka manusia. Dan kami tidak pula menjadikan mereka sebagai orang-orang yang kekal. Mereka mati. Ayat yang lain. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقَ. Dan kami tidak mengutus seorang pun rasul sebelummu. Melainkan mereka memakan makanan. Mereka meminum minuman. Karena mereka manusia. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Dan mereka berjalan di pasar-pasar. Yakni untuk berjual beli. Untuk berusaha. Untuk berdagang. Untuk membeli sesuatu. Untuk menjual sesuatu. Karena orang-orang kufar Quraisy mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain ini rasul jalan-jalan di pasar? Padahal rasul manusia dan dia berusaha dan dia membeli sesuatu atau dia menjual sesuatu. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq." Mereka manusia seperti yang lain. Tetapi kepada mereka diberi wahyu. Dan kepada mereka Allah berikan kekuatan fisik yang lebih dari manusia. Karena mereka akan menerima wahyu dan wahyu itu berat. Tidak sembarangan manusia. Karena itu nabi-nabi palsu dapat diketahui dengan jelas dan nyata. Karena mereka memang para pembohong, bukan nabi asli. Tidak sembarangan manusia dapat menerima wahyu Allah. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Dan kami tidak menjadikan bagi seorang pun manusia yang sebelummu Muhammad kehidupan yang kekal dan abadi di dunia ini. Enggak ada yang kekal dan abadi di dunia ini. Nabi Isa alaihi salam berada di langit sekarang, belum mati, nanti akan turun dan mati. Tidak ada yang kekal. فَإِمْ مِتْتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Maka jika engkau mati, apakah mereka akan hidup kekal? Tidak juga. Pasti mereka mati. Engkau mati dan mereka mati. Mereka mati, engkau mati. Tidak ada yang kekal dan abadi dalam kehidupan dunia ini. Ta'akidat ke-66, 67, 68 berbicara tentang sifat-sifat al-anbiya wal-mursalin. Bahwa mereka adalah manusia. Bahwa mereka adalah hamba Allah. Yang wajib diimani, diyakini, ditaati, dicintai. Dan seterusnya. Tapi tidak diibadati. Yang diibadati Allah. Dan melalui mereka kita beribadah kepada Allah. Makna melalui mereka. Yakni melalui risalah mereka. Mereka yang menyampaikan tabligh. Menyampaikan risalah Allah kepada mereka, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Begini cara beribadah kepada Allah. Apa yang Allah perintah dan seterusnya. Kemudian akidah ke-69. kita beriman dengan nama-nama mereka yang kita tahu. Allah Subhanahu wa taala beritahukan di dalam Al-Qur'an sebagian dari nama-nama para nabi dan rasul, dan kita mengimaninya, dan yang kita tidak mengetahuinya juga kita mengimaninya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak berbicara tentang para nabi dan rasul, ada yang disebut namanya, ada yang tidak disebutkan namanya. Kita mengimani semuanya sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih. Di antaranya yang sangat terkenal dan disebut di dalam Al-Qur'an ialah pertama Adam. Diulang-ulang di dalam Al-Qur'an kisahnya, termaktub dalam surat Al-Baqarah. Kemudian diulang lagi dalam surat Al-A'raf. Kemudian dalam surat Al-Hijr. Kemudian dalam surat Taha, dalam surat Al-Isra dan Al-Kahfi. Ya. Beberapa kali diulang. Manusia pertama dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala mengangkat menjadi nabi. Dan Nabi Adam alaihi salam, alaihi salatu wassalam berdakwah kepada anak cucunya, yakni manusia yang hidup saat itu dari anak keturunannya. Dan beliau hidup di dunia ini selama 1000 tahun. Ya. Manusia berada di dalam tauhid. Tidak ada kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Idris, kakek dari kakek Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Para ulama berselisih, apakah Idris alaihi salatu wassalam, nabi yang mulia ini, adalah cucu dari Adam, atau ia salah seorang nabi dari Bani Israel yang tepat, atau lebih tepat kepada kebenaran, lebih dekat kepada kebenaran bahwa Idris adalah sebelum Nuh, bahkan kakek dari kakeknya Nuh. Kemudian Allah mengutus Nuh, yang disebut dalam Al-Quran. Nuh, dan dikisahkan beberapa kali, Idris disebut dalam Al-Quran, dan tidak dikisahkan ceritanya. Nuh, rasul pertama yang Allah utus untuk memerangi kesyirikan. Karena pada zaman Nuh inilah muncul kesyirikan pertama kali di permukaan bumi. Nah, manusia setelah dari keturunan Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nuh untuk membuat bahtera besar dan mengangkut manusia yang beriman kepadanya, juga sepasang binatang dan lain sebagainya. Kapal yang penuh sekali dengan manusia dan hewan, menunjukkan bahwa bumi semuanya dikaramkan. Tidak ada seorang pun manusia yang hidup lagi di permukaan bumi kecuali yang bersama Nuh. Dan kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi di daerah Timur Tengah, bukan di Indonesia. Cerita-cerita kapal Nabi Nuh ada di sini, ini enggak benar itu. di Bukit Judi. Nama Bukit Judi banyak. Ada di Armenia, ada di Timur Tengah. Di Timur Tengah, karena pertama Nuh berlabuh dan berdakwah di daerah Babil, daerah Irak. Di situ pertama kali keturunan kedua dari manusia yang diangkut oleh kapal Nuh itu. Dan mereka bermasyarakat di situ. Kemudian sifat manusia ketika telah banyak, maka mereka menyebar ke daerah-daerah lain. Dan itu dari keturunan anak-anak Nuh yang ada bersama Nuh di kapal itu. Kecuali salah seorang anaknya yang ingkar kepada Nuh, durhaka. Durhaka kepada Allah dan durhaka kepada ayahnya. Nah, setelah Nuh wafat, Nuh tinggal bersama kaumnya 950 tahun. Berarti dia hidup umurnya kira-kira 1000 tahun. Maka manusia pun melakukan kesyirikan lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Hud. Hud tinggal di daerah Yaman, di Hadramaut. Di situ ada padang namanya Padang Ahqaf. Maka ada surat namanya Surat Al-Ahqaf. Di situ Hud berdakwah kepada kaumnya dengan dakwah yang besar. Dan cerita Hud dan Saleh diulang-ulang di dalam Al-Quran selalu bersama. Atau katakanlah umumnya bersama-sama. Kenapa? Karena kisah Hud dan Saleh tidak termaktub di dalam Taurat dan Injil. Maka ini untuk menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan mendapat wahyu dari Allah, cerita yang benar. Setelah Hud, Allah Subhanahu wa taala mengutus Saleh dengan kaum Samud tadi di penduduk Hijr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab ini, mengazab kaum Nuh, mengazab kaum Hud, mengazab kaum Saleh. Karena ada hikmah yang dalam. Karena para nabi mereka ini, Nuh, Hud, Saleh, telah mengancam mereka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nuh untuk membuat kapal besar yang ditertawakan oleh kaumnya. Allah wahyukan nanti mereka akan dikaramkan semuanya. Dan Hud mengancam kaumnya kalau tidak beriman nanti Allah akan menurunkan siksa, demikian juga Saleh. Kemudian Allah mengutus Ibrahim yang membawa hujjah yang sangat besar, menegakkan kebenaran, kebenaran tauhid. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kaum Ibrahim. Enggak. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang Allah terangkan diazab kaum Ibrahim. Tidak ada. Bahkan Ibrahim yang diazab oleh mereka dibakar hidup-hidup. Allah perintahkan api agar dingin, selamat Ibrahim. Maka Ibrahim tetap hidup. Walaupun dibakar dengan api yang sangat besar di hadapan manusia. Ibrahim tinggal di Irak, di negeri Babil. Ibrahim menegakkan hujjah kepada mereka, hujjah ilmiah, dan ini jihadnya para nabi dan rasul. Antara Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam mempunyai kesamaan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ibrahim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak juga menurunkan azab kepada kaum Quraisy. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan Ibrahim menegakkan hujjah kebenaran, hujjah ilmiah. Cukup untuk mengalahkan mereka, mengalahkan hujjah mereka. Itu ulul azmi, sebagian dari ulul azmi, yakni Ibrahim dan Muhammad alaihim assalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ibrahim, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Itulah hujjah kami, kami berikan kepada Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Lihat kisah Ibrahim bersama kaumnya ketika ia menghancurkan berhala-berhala itu, dan dia sisakan yang apa namanya, yang paling besar di antara mereka, agar kaumnya berpikir bahwa berhala-berhala itu tidak bisa berbicara kepada mereka, tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak bisa menolak mudarat kepada mereka. Walaqad atayna Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Perhatikan, dan sesungguhnya kami berikan kepada Ibrahim rusdahu, hidayah, kemampuan hujjah yang kuat sekali, kecerdasan dahulu, dan kami yang melakukannya, kami yang memberikan, kata Allah. Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha aakifun. Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya, kepada bapaknya dan kaumnya, ma hadhihi at-tamathil, apa ini berhala, patung-patung, allati antum laha aakifun, yang kamu bersimpuh di hadapannya. Qalu wajadna aba'ana laha aabidin. Ini agama kaum musyrikin, terbenam dalam taklidul a'ma, taklid buta, mengikuti bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, ajaran nenek moyang mereka. Ibrahim menegakkan hujjah pada mereka. Apa ini berhala-berhala yang kamu simpuh? Mengapa kamu sembah patung-patung ini? Tidak ada jawaban kecuali mereka mengatakan, wajadana aba'ana laha abidin. Kami dapati bapak-bapak kami menyembah mereka, beribadah kepada patung-patung itu, maka kami mengikutinya. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Berkata Ibrahim, sungguh kamu dan bapak-bapak kamu berada di dalam kesesatan yang nyata. Qalu, mereka berkata, aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibi. Apakah engkau mengatakan ini dengan benar, engkau berkata dengan benar, atau engkau hanya sekedar main-main? Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard. Lihat, didakwakan, Rabb kamu adalah rabbus samawati wal ard, alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dijelaskan siapa Rabb yang hakiki, bukan patung-patung ini. Watallahi, demi Allah, la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Saya akan hancurkan demi Allah berhala-berhala kamu ini sesudah kamu pergi, yakni pergi ke tempat perayaan hari raya mereka. Tentunya Ibrahim tidak berkata terang-terangan di hadapan mereka, sebab kalau terang-terangan tentu diketahui, tapi dalam hati, atau tidak terdengar oleh mereka, atau terdengar oleh sebagian, tapi tidak jelas. Kurang lebih seperti itu. Setelah mereka pergi semuanya, sepilah kaum itu, mereka tempat perayaan mereka, faja'alahum juzadan illa kabiran lahum. Maka dihancurkanlah patung-patung yang banyak itu, tapi yang kecil-kecilnya kecuali yang besar. La'allahum ilaihi yarji'un. Agar mereka rujuk dari kesyirikan kepada tauhid, dari kesesatan yang Ibrahim mengatakan, kamu dan bapak-bapak kamu berada dalam kesesatan karena kamu menyembah patung-patung yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa mendengar kamu, dan tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat dari kamu. Itu kesesatan yang nyata. Agar mereka nanti rujuk. Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan tadi, Allah katakan, Allah berikan kepada Ibrahim apa? Rusdahu. Hidayah. Hujjah yang kuat untuk mengalahkan hujjah kaumnya. Jadi hancur terkapar kaumnya itu. Tidak bisa berbuat banyak. Itu lebih dari sekedar Allah turunkan azab kepada mereka. Seperti hujjah Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang kufar Quraisy. Si Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah melawan mereka. Dengan apa? Dengan Al-Quran yang merupakan jihad yang besar. Jihad kabira. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Ini jihad ilmiah. Ini hikmah yang dalam. Mengapa Allah tabaraka wa ta'ala tidak membinasakan kaum Ibrahim? Karena mereka lebih dari sekedar binasa. Hancur terkafar. Hancur hujjah mereka. Dan Ibrahim telah menegakkan kebenaran. Kebenaran risalah Allah. Kebenaran tauhid. Dan kehancuran kesyirikan. Karena itu Allah angkat Ibrahim sebagai imam. Dan bapaknya para nabi dan rasul. Qalu, setelah mereka pulang, hancur. Berantakan patung-patung itu. Qalu, man fa'ala hadza bi'alihatina. Lihat kejahilan tingkat tinggi. Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Innahu laminadz zalimin. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang zalim. Qalu, sebagian dari mereka mengatakan, sami'na fatan. Kami dengar ada seorang pemuda, yadhkuruhum, yang menyebut-nyebut berhala ini, menjelek-jelekkan berhala ini. Katanya dia mau ngancurin, gitulah. Ada yang dengar-dengar ini, yuqalu lahu Ibrahim. Namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Mereka para pembesar ini mengatakan, bawa kemari di hadapan manusia, barangkali mereka dapat menyaksikan kebenaran kita. Kita akan hukum mereka. Qalu, mereka berkata, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Hai Ibrahim, engkaukah yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Qala, Ibrahim mengatakan, bal, bahkan, fa'alahu kabiruhum, yang melakukannya yang paling besar di antara mereka. Hadza. Dia tidak mau disaingi, begitulah. Paling besar. Hadza. Fas'aluhum. Tanya kepada berhala-berhala yang hancur itu. In kanu yantiqun. Jika mereka sanggup berbicara. Sanggup berbicara itu. Qala afata'a. ثم نكسوا فرجعوا إلى أنفسهم ila anfusihim, faraja'u ila anfusihim. Kemudian mereka kembali melihat keadaan mereka sendiri, rujuk pada diri-diri mereka, ya sadar. Faqalu innakum antumuz zalimun. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, kamu ini zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mengapa kita menyembah berhala-berhala ini? Berhala ini tidak bisa berbicara. Benar apa yang dikatakan Ibrahim, di mereka tidak bisa berbicara. Bagaimana kita bertanya kepada berhala-berhala ini? Thumma nukisu ala ru'usihim. Kemudian mereka tertunduk gini, kepala-kepala mereka. Kemudian mereka berkata kepada Ibrahim, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Sungguh engkau telah tahu, hai Ibrahim, bahwa mereka berhala-berhala ini tidak bisa berbicara. Saat itulah Ibrahim menegakkan hujjah. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Patutkah kamu menyembah, patutkah kamu beribadah kepada selain Allah? Apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu sedikit pun juga, dan tidak dapat memberikan mudarat bahaya kepada kamu. Uffin lakum walima ta'buduna min dunillah. Keberanian yang luar biasa dalam menegakkan tauhidullah. Uffin lakum, ah kamu, dan apa yang kamu sembah selain dari Allah. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu berpikir? Ini ayat-ayat yang menjelaskan dalil-dalil naqliyah dan aqliyah. Bahwa di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis terdapat dalil-dalil aqliyah yang mengajak manusia untuk berpikir, merenung akan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uffin lakum walima ta'buduna min dunillah. Ini lebih daripada azab yang Allah turunkan. Ini hujjah, petir yang menyambar kepada mereka, petir hujjah yang menghanguskan kepala dan badan mereka. Lihat hujjah ilmiahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak bisa menjawab. Akhirnya mereka mengatakan, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar dia dan tolonglah tuhan-tuhan kamu. Alangkah jahilnya mereka. Tolonglah tuhan-tuhan kamu jika memang kamu mau melakukannya. Maka diikatlah Ibrahim. Dan dalam sebagian riwayat katanya ditelanjangi, wallahu a'lam. Ditaruh kayu di tengah dia. Jadi pembakaran besar-besaran. Bakar. Kulna, kami berfirman, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Semuanya tunduk di hadapan Allah. Hai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim dari terbakar olehmu. Tidak terbakar, api yang besar sampai padam api, Ibrahim tetap duduk di situ. Apa yang mau mereka katakan? Habis bangkrut hujah mereka, jatuh fakir mereka. Ibrahim pergi sudah. Menang tidak? Ini hujah yang besar. Hujah ilmiah dan imaniyah. Ada hikmah Allah tidak perlu menurunkan azab kepada mereka. Hancur mereka, bangkrut mereka. Sama seperti hujjahnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rabbuna perintahkan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Itu Ibrahim, beliau hijrah ke Palestine, kemudian ke Mesir, atau ke Mesir dulu baru ke Palestine. Dan di Palestina itu dijadikanlah oleh beliau rumah beliau, markasnya beliau. Yang nanti seluruh para nabi dan rasul bermarkas di situ. Dan seterusnya kisah yang menarik dari perjalanan Ibrahim. Nah, yang Allah azab ada hikmah tersendiri. Kalau kita mempelajari ayat-ayatnya, saya bukan dalam rangka untuk menjelaskan kisah itu satu persatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Lut. Lut salah seorang yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam kecuali istrinya Sarah, dan kecuali keponakannya, anak dari saudaranya, yaitu Lut, yang mengikuti pamannya. Dia beriman. Yang Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus ke satu negeri yang kaumnya melakukan perbuatan yang sangat munkar sekali. Yang sangat munkar sekali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah berubah qudrat Allah Subhanahu wa taala, habis waktu ini. Habis setengah 12. Barangkali ini ikhwan, saya kali lanjutin habis waktu ini. Saya lupa tadi. Barangkali ini ikhwan, nanti di lain waktu kita sambung. Kita masih berbicara tentang Lut. Saya ingin menjelaskan tentang para nabi ini ada di poin ke-69 tentang al-anbiya wal mursalin secara singkat, tapi waktu itu tidak cukup bagi kita. Berangkai di lain waktu. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita istirahat kira-kira beberapa menit. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوان ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang insya Allah saya jawab atau memungkinkan saya jawab. Di antaranya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana ta'rif, pengertian maksudnya yang benar untuk seorang nabi dan rasul? Nabi dan rasul, dan rasul adalah nabi. Nabi belum tentu rasul, tapi keduanya adalah manusia pilihan Allah, yang Allah telah memilih sebagai utusannya untuk menyampaikan wahyunya. Rasul umumnya diutus dengan membawa syariat dan sebagiannya diutus atau sebagian besar diutus kepada kaum yang ingkar. Nabi tidak membawa syariat, tetapi dia mengikuti syariat Nabi yang atau Rasul yang sebelumnya, seperti para Nabi sesudah Musa yang Allah subhanahu wa ta'ala utus banyak sekali. Syariatnya mengikuti syariat Musa, kitabnya dengan kitab Taurat, sampai datang Nabi yang mulia Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Dan keduanya, Nabi dan Rasul, mendakwakan tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, dan kami perintahkan untuk berdakwah, u'budullaha, sembahlah Allah, dan jauhi tagut, segala sesembahan yang disembah selain Allah. Barangkali wallahu a'lam. Pertanyaan yang lain, apakah Dzulqarnain, Luqman, Al-Hakim adalah termasuk Nabi dan Rasul? Jawabnya tidak. Dzulqarnain kisahnya sangat menarik di dalam Al-Quran. Seorang raja, seorang yang Allah telah memberikan kekuasaan yang besar kepadanya untuk menaklukkan negeri-negeri dan mendakwakan mereka, mengajak mereka beribadah kepada Allah. Dia bukan Nabi, tapi dia seorang raja yang menguasai belahan bumi. Luqman juga bukan Nabi, ya? Bukan Nabi, tapi dia orang alim. Pertanyaan yang lain, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dikatakan semua nabi itu juga wafat. Pertanyaan ana, bagaimana dengan pernyataan salah seorang ustaz yang mengatakan bisa duduk bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesat. Dan yang duduk bareng dengan dia adalah syaitan, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat saja, orang mulia, orang besar, orang-orang yang disebut di alam sana, di alam langit sana, dan para malaikat takjub, para malaikat menghormati para sahabat, memuliakan para sahabat, karena Rabbul Alamin memuliakan para sahabat dan menyatakan terang-terangan tegas radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, enggak ada yang duduk bareng lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan yang sesat. Kalau betul ada yang menyatakan demikian, penanya bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya mohon penjelasan tentang hadis. Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini, yakni membangkitkannya, bukan mengutus dalam arti rasul sebagai nabi dan rasul, bukan. Yab'atsu, membangkitkan pada umat ini pada setiap 100 tahun sekali, yakni di penghujung 100 tahun Hijriyah tentunya, bukan tahun miladiyah, tahun Hijriyah. Seseorang yang akan memperbaharui agama umat ini, bukan membuat baru hal yang lain, tidak. Ini yang kita kenal dengan hadis mujaddid. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Hakim. Mujaddid, kata ulama, setiap 100 tahun sekali. Tidak hanya seorang mujaddid, tapi banyak mujaddid bertebaran di negeri-negeri Islam dan di berbagai bidang yang mengembalikan umat kepada asal agama ini, kepada asal agama ini. Ketika umat telah jauh dari tauhid, maka dikembalikan kepada tauhid dan seterusnya. Ya? Maka itu dimakan mujaddid, bukan membuat baru agama Islam dalam arti membuat hal yang baru. Tetapi para mujaddid ini mengembalikan ke asal dinul Islam yang telah dilupakan dan ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, dan terjadi kerusakan pada kaum muslimin di dalam beragama. Mereka jauh misalnya dari tauhid, dan mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan besar atau kecil. Sebagian besarnya mereka tidak tahu, kebodohan merata. Tauhidullah tidak ditegakkan. Dakwah sunnah dikatakan bid'ah. Bid'ah justru dikatakan sunnah. Mereka meninggalkan manhaj para sahabat, manhajur rasul. Dan seterusnya banyak sekali. Ya. Itu memang ada. Dan yang mengatakan ini mujaddid, ini mujaddid adalah ahli ilmu, para ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh membunuh kucing dikarenakan kucing tersebut menjadi hama, memakan anak-anak ayam peliharaan? Jangan, tidak boleh membunuh kucing, karena kucing, kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, bukan binatang yang harus dibunuh, bukan binatang yang berbahaya, binatang yang tawafin alaikum, yang berkeliling kepada kamu, keluar masuk rumah kamu. Nah, dijaga anak-anak ayam jangan sampai dimakan kucing. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar sekitar 6 tahun di pondok pesantren Ibnu Sina. Setelah saya lulus, yakni dari pesantren tersebut, saya dapat kabar Ibnu Sina itu Syiah. Yang saya ingin tanyakan, siapa sebenarnya Ibnu Sina itu? Ibnu Sina dan keluarganya mengikuti kerajaan atau daulah Fatimiyah yang Syiah di Mesir, yang berkuasa mulai abad ke-3 Hijriyah. Dan salah seorang pendirinya daulah Fatimiyah ini anak orang Yahudi. Kemudian dia, ayahnya wafat, ibunya dinikahi oleh orang dari keturunan Al-Alawiyyin, keturunan dari Ali. Lalu anak Yahudi ini akhirnya menasabkan dirinya bahwa dia adalah Al-Alawiyyun, padahal bukan. Ibunya dinikahi oleh salah seorang Al-Alawiyyin. Kemudian dia menasabkan, dan dia anak seorang Yahudi, dia menasabkan dirinya bahwa dia adalah keturunan Ali, Ahlul Bait. Maka dibongkar oleh para ulama, ini kebohongan besar di dalam nasab. Dan akhirnya dia memberikan, membuat satu daulah, menguasai negeri Mesir yang kemudian kita kenal dengan daulah Fatimiyah. Ibnu Sina dan keluarganya itu mengikuti daulah ini, yang tentu penyimpangan-penyimpangannya banyak sekali. Tetapi Ibnu Sina, dia selain terpengaruh dengan atau hidup di lingkungan daulah Fatimiyah, ayahnya dan kakeknya, keluarganya semuanya, dia juga seorang filsafat dan seorang penerjemah filsafat Yunani ke dalam Islam, seolah-olah dia akan memadukan ajaran filsafat dengan ajaran Islam. Tentu saja tidak mungkin, mustahil. Ibnu Sina mempunyai filsafat tersendiri yang saya ceritakan tadi, bahwa kenabian itu dapat diusahakan dengan beberapa cara, kurang-kurangnya 3 cara tadi. Maka ia adalah perkataan Ibnu Sina atau madhab Ibnu Sina, madhab Al-Farabi dan madhahib yang lain. Dan itu termaktub di kitab, di sebagian kitab mereka. Sampai-sampai salah seorang filsafat lain lagi yang menasabkan diri kepada filsafat Islam, padahal filsafat itu ia bukan dari Islam, tapi ia masuk ke dalam Islam. Ia dari Yunani, kaum musyrikin yang pada masa dinasti Abbasiyah, pada khilafah Al-Ma'mun, kitab-kitab filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Penterjemahnya diupah dengan emas seberat kitab terjemahan itu. Kalau beratnya segini, segini emasnya beratnya segitu, bayar. Para penterjemah, di antara penterjemahnya adalah salah seorang Nasrani. Maka mulai masuklah ajaran filsafat itu ke dalam bahasa Arab, tadi dalam bahasa Yunani. Dan kita tahu bahwa filsafat itu berbicara banyak hal, di antaranya dapat saya ringkas untuk menyingkat perkataan dan agar antum dapat paham dalam dua hal yang besar. Pertama, masalah ilahiyat, ketuhanan, termasuk alam, kejadian alam dan lain sebagainya. Yang kedua, masalah tabi'iyah. Maka ketika kaum musyrikin itu, para filsuf Yunani, berbicara tentang ilahiyat, terjadi kekacauan, terjadi kerancuan, karena mereka tidak dibimbing oleh al-anbiya wal-mursalin, tapi dengan akal-akal mereka. Maka terjadilah kegoncangan di alam filsafat Yunani itu. Sebagian saling bantah dengan sebagian yang lain, bahkan antar guru dengan murid. Maka siapa di antara mereka yang lebih menguasai, yang filsafatnya menguasai Yunani itu, yang pada akhirnya maka filsafat Yunani dikuasai oleh filsafat Aristoteles. Filsafat ini ketika berbicara tentang ketuhanan sangat kacau sekali, karena memang bukan dari al-anbiya wal-mursalin, bukan dari wahyu Allah tabarak wa ta'ala. Nah, filsafat Aristoteles ini yang kemudian di kitab-kitab Aristoteles ini menguasai alam filsafat Yunani, karena dia murid dari Plato dan dia berbeda dengan gurunya, dia ada manhaj sendiri. Maka kitab-kitabnya dibaca di Yunani, kemudian menarik lalu dibawa ke tanah Arab, di kekawasan kaum muslimin. Jauh sekali setelah Aristoteles itu wafat, karena dia sebelum miladia. Maka filsafat Aristoteles inilah yang masuk ke dalam Islam, yang diterjemahkan dan disyarahkan. Syarihnya, pensyarahnya salah satunya adalah Ibnu Sina, di banyak kitabnya. Saya sangat tidak menyarankan antum membaca kitab-kitabnya, karena itu bukan bacaan kaum muslimin. Nah, Ibnu Sina di kitab-kitabnya itu berbicara tentang kenabian, berbicara tentang Allah, berbicara tentang akhirat, dan jelas bertentangan dengan Islam itu sendiri. Tapi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di antara seluruh filosof dalam kekufurannya itu, maka Ibn Sina ini yang paling rendah. Karena Ibn Sina, sebagian mengatakan kaum filsafat, Allah enggak tahu apa-apa. Lihat ajaran filsafat itu. Allah enggak tahu apa-apa. Ibn Sina tetap mengatakan Allah tahu, tetapi secara global, secara garis besar. Terperincinya tidak. Dia mengetahui juz'iyat, bagian-bagian dalam kulliyat, begitu bahasa filsafatnya. Yakni yang kalau kita ringkas, dia hanya Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan, hanya mengetahui secara garis besar. Begitulah bahasa kita kira-kira seperti itu. Dan ini yang terbaik dari seluruh filsuf yang ada. Jadi apa yang antum mau banggakan dari ajaran filsafat itu? Ibn Sina bicara tentang kenabian dan kawan-kawannya seperti Al-Farabi dan lain-lain di kitab mereka. Mereka mengatakan bahwa kenabian bisa diusahakan seperti yang saya terangkan tadi. Itu filsafat Ibn Sina. Ibn Sina mengatakan bahwa kebangkitan nanti pada hari kiamat adalah dengan ruh, tidak dengan badan. Dan lain-lain. Di dalam dunia filsafat itu sangat mengerikan. Sehingga Ibn Sina mazhabnya, manhajnya dikafirkan oleh ahli filsafat Islam yang lain. Itu Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengarang sebuah kitab khusus membantah Ibn Sina, Tahafutul Falasifah, kitab kesesatan para ahli filsafat. Yang ia maksudkan, yang dia maksudkan adalah Ibn Sina dan kawan-kawannya. Ada 20 poin Al-Ghazali menjelaskan, membahas. Siapa yang meyakini salah satunya, maka dia kafir. Tapi juga dengan bahasa filsafat. Karena Al-Ghazali filosof. Sehingga gurunya, muridnya mengatakan, dan telah saya bawakan kan di kitab ini, ya. Ada di sini. Di bagian muqaddimah. Halaman 24. Halaman 24. Al-Imam Ibn al-Arabi, bukan Ibn Arabi, itu yang sesat. Kali ini Ibn al-Arabi dengan alif lam. Pengarang kitab Ahkamul Quran. Dia tilmid dari Al-Ghazali. Dia mengatakan Syekhuna Abu Hamid, guru kami Abu Hamid, dakhala fi butunil falasifa, masuk ke dalam perut-perut filsafat. Bukan di luar nih, masuk ke dalam perutnya. Perut-perut filsafat. Yang menunjukkan filsafat itu dalam, luas. Kalau orang masuk, maka dia tidak akan bisa keluar. Summa arada an yakhruja. Kemudian dia ingin keluar dari mereka, maka dia tidak sanggup. Al-Ghazali membantah filsafat dengan gaya filsafat juga. Membantah Ibn Sina dengan kitabnya Kesesatan para ahli filsafat, tahafutul falasifah. Ya, tentu tidak boleh dibaca kitab ini, karena ini kitab filsafat, walaupun dalam rangka membantah filsafat, kecuali orang-orang yang alim tentang ini. Nah, kitab Al-Ghazali lagi kemudian dibantah lagi oleh filsafat yang lain lagi. Tahafutul falasifah. Kesesatan, kitab kesesatan filsafat. Begitulah. Nah, tahu kita sedikit banyak antum filsafat di Ibn Sina. Sangat dalam sekali. Dan dinyatakan kufur. Karena pembicaraan tentang kenabian saja telah bertentangan dengan Islam. Begitulah. Tapi orang tidak banyak tahu tentang Ibn Sina, mungkin terkenalnya karena kedokterannya. Ibn Sina punya kitab banyak sekali. Salah satu kitabnya, kitab kedokteran, yang orang-orang barat memakainya dan mengandalkan kitab itu bersama kitab-kitab yang lain dalam bahasa Arab sampai pada abad ke-18 atau abad awal ke-19. Orang-orang barat belum bisa melepaskan diri. Kitabnya ada Qanun Fiddin, tebal, khusus tentang kedokteran. Gitu. Barangkali dari situ dia dikenal, tapi orang tidak mengenal filsafatnya. Dia seorang filosof. Dan banyak ajarannya yang menyimpang dari Islam. Salah satunya yang saya terangkan tadi, bersama kawan-kawannya, sesama filosof, dia mengatakan bahwa kenabian mungkin bisa diusahakan dengan beberapa cara, dengan olahraga jiwa maksudnya, perasaan batin yang tinggi, kekuatan jiwa, kekuatan daya pikir, kekuatan khayalan dan seterusnya, sehingga dapat menghasilkan sebuah kenabian. Kan ini jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di seluruh ayat Al-Qur'an. Allah yang mengutus, berarti Allah memilih sebagian hambanya atas kehendak Allah, masyiahnya dan iradahnya dan kudrahnya, kekuasaannya, mengutus salah seorang hambanya sebagai nabi dan rasul. Karena memang filsafat ini berasal bukan dari Islam, dia masuk ke dalam Islam, dimasukkan. Begitulah ikhwan, tentang filsafat. Habis waktunya. Saya memiliki orang tua yang usianya sudah di atas 75 tahun. Masya Allah, saudara. Melampaui usia yang umumnya umat ini. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin was-sab'in. Umur umatku rata-rata 60 sampai 70. Dan sedikit yang melampaui itu. Maka 75 tahun dan seterusnya itu termasuk orang-orang yang sedikit. Tinggal di tempat yang membutuhkan perjalanan 6 sampai 8 jam. Orang tua saya mudah tersinggung, marah pada anak-anaknya. Yang saya pikir jika beliau memahami sunnah, maka tidak perlu harus marah. Rasulullah SAW pernah marah tidak? Marah. Marah sifat manusia. Marah ada yang berpahala. Marah ada yang tabiiyah. marah ada karena mungkin faktor usia. Ini kan usia ayahnya sudah 75 tahun. Gak apa-apa dia marah, diamin saja. Sebagai anak saya sering sedih dan khawatir sekiranya nyawa saya atau nyawa orang tua saya dicabut ketika orang tua saya sedang marah pada kami. Saya kira tidak seperti ini sikap seorang anak. Dia memberikan uzur kepada orang tuanya yang sudah berusia lanjut 75 tahun. Yang tentu secara emosi kadang-kadang sukar dikontrol dan lain sebagainya. Ada yang pemarah dan lain-lain yang kita hadapi. Bapak dan ibu kita, orang-orang tua kita usia 75, 80. Ya ada saja dia ngomel sana, ngomel sini. Anak harus berjiwa besar menghadapinya dengan senyum. Biarkan saja. Gak apa-apa dimarahin bapak. Yang marahin bapak, biarin aja. Didoakan kebaikan. Ya. Nah, dilihat marahnya karena apa? Marahnya kepada siapa? Begitu. Antum anak-anaknya harus lihat diri antum. Ini orang tua sudah 75 tahun. Usia yang tua sekali. Ya. Yang emosinya tidak terkontrol. Anak harus berbesar hati. Anak harus memberikan uzur kepada orang tuanya. Dan menyayanginya. Dan sabar di saat-saat seperti itu. Ya, tidak kesal. Begitulah. Habis sudah. Cukup. Apakah penyakit homosek itu bisa sembuh dan bagaimana kiat-kiatnya? Bisa, karena itu Nabi Lut mendakwahkan kaumnya. Gak mungkin kalau gak bisa sembuh. Bisa. Setiap penyakit ada obatnya. Likulli da'in dawa, kata Nabi SAW. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila tepat obatnya, sembuh dengan izin Allah. Hadis sahih riwayat al-Imam Muslim. Dan bagaimana kiat-kiatnya? Nah, itu dilihat penyakit homoseksualnya karena apa? Karena dia pernah di sodomi, kemudian itu bisa membangkitkan dendam dan merubah dia menjadi homo, membalas dendam. Anak-anak yang disodomi itu perlu perlakuan secara khusus, perlu direhab benar-benar. Dan itu selalu karena terbayang. Apakah karena ini, atau karena pergaulan, atau karena dorongan syahwat yang tidak wajar? Maka untuk menyembuhkannya, kalau dia orang yang beriman, tentu harus mengingat bahwa perbuatan ini sangat besar sekali, menyalahi kudrat yang Allah telah tentukan kepada manusia. Bagaimana dakwah Nabi Lut alaihi salatu wassalam? Kemudian dia menjauhi pergaulan itu. Kemudian maka dia, yakni syahwatnya itu harus terarah kepada wanita dengan cara yang benar. Seperti kata Nabi Lut kepada kaumnya, ini banati, anak-anak perempuanku, dia lebih suci bagi kami. Berarti syahwatnya yang menyimpang itu harus diarahkan kepada syahwat yang benar. Ya. Nah, itu diantaranya untuk penyembuhan. Karena ini memang perkara yang penyakit yang sangat menular di tengah-tengah masyarakat, khususnya pada hari ini, bahkan hari-hari sebelumnya, begitu banyak homoseksual dan terjangkitnya di beragam banyak sekali. Ya. Kalau waktu sempit kita tidak bisa berbicara panjang tentang ini. Barangkali ini, ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.